peduli dan baik hati. Tapi apa yang ku alami, sakit dan sakit lagi. Aku pikir kamu lelaki, tak seperti yang sudah-sudah. Kakak, usahin iya, mau menang sendiri.